dan ketampanan? Anda. Alis berupa rambut ini bukan hanya untuk estetika, tapi juga untuk menghindarkan mata ini dari keringat yang bercucuran. Ketika jenengan lari-lari kemudian keringat keluar dari mana? Dari kepala, maka dia akan turun delawer. Delawer siapa bahasa Indonesia ini? Akan mengalir. Kemudian setelah itu, oleh alis akan diapakan? Akan diarahkan ke samping. Supaya tidak apa? Masuk ke mata. Contoh, fungsi alis. Coba alis bikinan dari spidol. Bisa? Mengalihkan air? Blubber. Pating delawer. Ireng-ireng. Belum nanti kalau raup wengi-wengi medeni orang dan apa? Alisnya. Jangan diubah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang sudah sempurna. Kecuali ada cacat, boleh. Ada cacat, boleh. Misal, maaf, ada yang bibirnya nopo? Sumbing. Itu memang cacat, boleh, enggak apa-apa. Dioperasi enggak apa-apa. Tapi enggak ada yang cacat, alisnya enggak ada yang cacat. Cuman kurang nopo? Kurang tebal. Bulu matanya kurang nopo? Kurang lentik, pasangi. Anggo apa jenisnya? Apa sih namanya? Ya bulu mata palsu. Yo. Malah jadi medeni caranya nyong. Ya. Matanya kaboten. Ya. Akhirnya pengajian malah jadinya ngantuk. Ya. Allah itu maha bijaksana ketika menciptakan makhluk-makhluknya. Semua makhluknya baik. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Bahkan burung hantu. Kenapa? Burung hantu. Yang entah kenapa dinamakan apa? Hantu. Itu ada manfaatnya. Ketika diburu, diburu, diburu. Akhirnya ular-ular pada berkeliaran. Padahal keberadaan burung hantu itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Ada siklus makhluk-makhluk ini. Ular memakan apa? Tikus. Burung hantu memakan ular. Manusia buru burung hantu. Ini yang rusak ini. Yang rusak siklus tadi, ekosistem yang sudah bagus tadi, ya manusia. Ular juga diburu, disate. Akhirnya tikusnya meraja lela. Kecuali ular itu masuk ke rumah kita. Wong ular enggak ngapa-ngapain kok. Diburu ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kecuali ular itu mau menggigit kita. Kita melakukan perlindungan diri, no problem, enggak masalah. Masa ada ular naik kayak gitu, monggo gitu. Ya enggak, ya digebuk. Wong dia mau menyakiti kita kok kita biarkan? Enggak. Wong kita ini ularnya enggak ngapa-ngapain. Kita juga enggak disakiti. Sudah lewat, enggak masalah. Kecuali ular itu masuk ke kamar kita, tidur di kasur, kita ya gebuk. Mana ular turun kasur. Bukan rumah dia, bukan tempat dia. Kalau bisa disuruh keluar-keluar, enggak mau keluar malah kepalanya naik, gebuk. Bunuh, enggak masalah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah subhanahu wa ta'ala di antara maha bijaksananya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Semua makhluk ciptaan Allah pasti ada apa nih? Manfaatnya. Tahu kita atau kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu, itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa makhluk itu tidak ada manfaatnya. Jadi jangan sampai, oh ini tidak ada manfaatnya, coro tidak ada manfaatnya. Ya. Karena kita tidak tahu. Jadi ketidaktahuan kita itu jangan dijadikan sebagai apa? Ukuran bahwa itu tidak ada manfaatnya. Kita tidak tahu, tapi pabrik apa? Pabrik semprotan coro tahu manfaatnya. Ya. Buat apa? Buat nyari duit. Buat nyari duit. Wala yusyari'u wala yaqdi sudan. Kalau tadi kita membicarakan tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala khalquhu, maka sekarang kita membahas tentang takdirnya Allah. Tentang takdirnya Allah dan tentang syariatnya Allah. Sebagaimana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala pasti baik dan tidak ada yang sia-sia, begitu pula syariat Allah itu juga pasti baik, tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi syariat, aturan yang Allah bikin itu pasti aturan yang paling sempurna. Tidak ada aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang dibikin semata-mata untuk menyusahkan manusia. Atau sekedar untuk kepentingan-kepentingan pribadi, itu tidak ada. Ya. Berbeda dengan aturan bikinan manusia. Manusia, apalagi manusia yang enggak benar. Itu kalau bikin aturan itu sekarepe dewek. Napa? Sekarepe dewek, semaunya sendiri. Merevisi aturan semau sendiri, bikin aturan semau sendiri, tergantung siapa yang pesen wani piro. Dia bikin aturan sesuai dengan pesanan. Dia bikin aturan untuk melanggengkan kekuasaan. Sekarang pedewet. Manusia itu bikin aturan yang enggak benar ya. Sing benar ya anak. Manusia yang enggak benar itu bikin aturan semaunya sendiri. Enggak peduli dikritik, enggak peduli dikasih masukan, enggak peduli. Sing penting wetenge wareg. Yang penting perutnya kenyang. Enggak peduli apakah merugikan orang banyak, merugikan khalayak ramai, enggak peduli. Itulah manusia. Sehingga aturan itu jadikan mainan. Dikit-dikit revisi, dikit-dikit perbaiki. Mending kalau merevisi menjadi lebih baik. Enggak. Sekedar sesuai dengan apa tadi? Pesanan aja. Kalau aturan Allah subhanahu wa ta'ala enggak seperti itu. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti sesuatu yang diwajibkan itu baik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mengharamkan sesuatu, pasti sesuatu yang dilarang itu berbahaya. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau Allah mengharamkan khamr, minuman keras, itu pasti minuman keras. Ini membahayakan manusia kalau dikonsumsi. Makanya disebutkan oleh para ulama, khamr itulah ummul khaba'if. Khamr itu adalah induknya segala bentuk kejahatan. Gara-gara khamr, seorang bisa berzina. Gara-gara khamr, rumah tangga bisa hancur. Gara-gara khamr, pabrik bisa bangkrut. Karena yang punya pabrik, duitnya dipakai buat apa? Buat beli khamr. Setelah khamr, ya, kemudian karena hilang akal, dia mengeluarkan duit semaunya sendiri. Gara-gara khamr ini, begitu banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Makanya diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, pasti membawa keburukan, pasti membawa madharat. Makanya diharamkan oleh Allah. Aturan Allah mengharamkan. Sebaliknya, setiap Allah bikin aturan berupa kewajiban. Lakukan ini. Tinggalkan ini. Harus kerjakan ini. Itu pasti karena untuk kebaikan manusia. Contoh, sholat lima waktu. Kenapa Allah wajibkan sholat lima waktu? Untuk kebaikan manusia. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat supaya kalian ingat aku. Ingat sinten? Allah. Kalau ingat Allah, hati akan tenang. Berarti yang menikmati siapa? Kita. Lah, sholat sunnah Ustaz. Sholat sunnah dianjurkan di dalam agama kita. Antara lain adalah untuk mengakomodir orang-orang yang punya semangat besar, yang punya semangat tinggi. Yang merasa bahwa sholat fardu lima waktu itu, dia sudah kerjakan, dia masih pengen nambah. Pengen apa? Nambah. Ada enggak manusia yang seperti itu? Ada. Jadi manusia itu ada yang bawaannya semangat, ada yang bawaannya beler. Ya, bebek, males. Ya sudahlah, sing bebek-bebek iki paling ora napa? Sing wajib-wajib, udah kerjakan. Asal kamu konsisten bisa masuk surga. Diakomodir. Sing beler-beler iki, sing malas-malas diakomodir. Apa? Ya sudah yang wajib-wajib saja. Muktasid. Ya. Cukupanlah kira-kira. Tapi ada di antara manusia yang sabiqun bil khairat. Ada yang punya semangat tinggi. Dia sudah sholat lima waktu. Sholat apa maning ya? Daripada ngarang dewek. Maka oleh agama kita diapain? Disediakan. Ini loh alternatifnya. Qobliyah. Terus nopo? Ba'diyah. Masih kurang. Malam-malam nopo? Tahajud. Masih kurang. Pagi-pagi? Sholat duha. Masih kurang lagi sholat sunnah mutlak. Boleh. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua. Kapan aja boleh. Ya. Kecuali menurut sebagian ulama di waktu-waktu yang terlarang. Ya, seperti ba'da subuh sampai terbitnya matahari, ba'da asar sampai nopo terbenamnya matahari. Ya. Jadi sama orang yang itu terkait dengan sholat. Zakat juga sama, ngeluarin duit. Sudahlah yang pelit-pelit itu paling tidak yang dikeluarin yang wajib-wajib. Napa niku? Zakat. Bagi yang zakat mal maka dikeluarin pinten? 2,5%. Ya sudahlah kalau kamu memang berat banget ngeluarin, sudah yang wajib aja sudah. 2,5%. Insya Allah bisa masuk surga. Yang penting yang wajib ini dijalankan. Tapi ada manusia yang super dermawan. Ketika dia ngeluarin 2,5%, kok sedikit banget yo. Wonten teng mriki? Rata-rata aku banyak, sepakas temen 2,5%. Ya masalahnya kan kita 2,5% itu kalau ngelihat dari berapa? Bismillah. 100.000 2,5% berapa? 2.500. Masalahnya kan kita ngelihat 2.500. Coba kalau 1 miliar. 2,5% berapa? 25 juta. Wah, 25 juta bisa gue tuku motor. Tapi kan coba, 25 juta itu yang kita keluarin. Sisanya berapa? 975 juta. Lebih banyak mana? Yang lebih banyak yang disisain dibandingkan yang dikeluarin. Toh juga yang 1 miliar itu yang ngasih siapa? Allah. Coba perhatikan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Wa mimma razaqnaahum. yunfikun. Orang yang beriman itu adalah orang yang mengeluarkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Berarti duit 1M itu anu dikasih sama siapa? Sama Allah. Yang nyuruh mengeluarkan 2,5% sinten? Yang ngasih. Coba gini ya. Mas gini mas. Satu juta. Oke, 1 juta. Gue jenengan ya. Tapi tulung sing 2,5 juta jenengan berikan sama si A ya. Protes? Protes apa? Rosak sih dabai. Saya kasih 100 juta. Terus tolong yang 2,5 ini kasihkan orang. Kan masih sisa berapa? 97.500.000. Masih sisa banyak. Kok protes? Kenapa protes? Toh juga ketika Allah mewajibkan zakat itu. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Yang mengeluarkan zakat. Dan untuk kebaikan mereka yang menerima zakat. Jadi jangan dipikir ketika zakat itu diwajibkan, itu mutlak untuk kepentingannya siapa? Si miskin. Nomor satu yang akan memanfaatkan kepentingan itu, yang akan mendapatkan manfaat dari zakat itu adalah siapa? Si kaya. Kenapa dia dapat manfaat ketika mengeluarkan 2,5%? Manfaatnya apa buat si kaya keluar 2,5%? Bersih. Apanya yang bersih? Hartanya. Dia punya duit 100 juta. Itu 2,5%-nya, 2,5 juta-nya itu kotoran. Yang harus diapain? Yang harus aja dibuang. Yang harus dikeluarkan. Kalau yang 2,5% ini enggak dikeluarkan, dia akan mencemari semua hartanya. Maka harus dikeluarkan. Itu haknya kaum fakir. Karena dia dapat rezeki juga dengan bantuan kaum fakir. Berarti sebenarnya yang bantu itu siapa sih? Orang kaya bantu orang miskin atau orang miskin bantu orang kaya? Simbiosis mutualisme. Bos-bos yang punya perusahaan besar itu, siapa yang kerja? Karyawannya yang jumlahnya ribuan itu siapa? Orang kaya juga? Bukan. Yang kerja adalah orang-orang miskin. Yang mau jadi buruh. Berarti orang kaya punya duit itu dengan jasanya siapa? Orang miskin. Sama Allah disuruh ngeluarin berapa? 2,5%. Itu untuk kebaikan dia. Hartanya bersih. Sudah. Apalagi Ustaz keuntungannya kalau dia mengeluarkan zakat. Dia akan... Hubungan dia dengan masyarakatnya akan baik. Hubungan sosial dia dengan siapa? Masyarakatnya akan baik. Sehingga ketika si kaya ini tertimpa musibah, kebakaran misalnya, ya na'udzubillahi min dzalik, rumahnya nopo? Kebakaran. Maka masyarakat yang biasa mendapatkan nopo? Zakat tadi biasa dikasih sama si kaya ini. Saat si kaya ini rumahnya kebakaran, apa yang dilakukan sama masyarakat sekitar? Nolong bantu. Tapi sebaliknya, kalau orang kaya pelit, temboknya apa? Tinggi. Ya, sudah tinggi ditambahi kawat besi. Sebelum kawat besi dikasih beling-beling, kasih kawat besi. Enggak puas kawat besinya dikasih setrum. Ya. Begitu kebakaran, priwe? Alhamdulillah. Enggak ada yang nolong. Berarti yang rugi dia sendiri. Kenapa? Karena enggak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha bijaksana. ketika membuat sebuah aturan berupa kewajiban ataupun berupa larangan, itu pasti ada manfaatnya. Karena Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Lanjut. Wal hikmatu wad'ul asya'i mawadi'aha wa tanziluha manazilaha. Kemudian penulis di sini mengatakan, wal hikmatu, hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah wad'ul asya'i mawadi'aha au mawadi'iha. Hikmah atau kebijaksanaan itu adalah memposisikan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Itu namanya hikmah. Ya. Kaki tempatnya di mana? Di bawah. Itu berarti hikmah bijaksana. Kepala tempatnya di atas. Ya, meja buat apa? Buat naruh buku. Berarti kalau ada orang duduk di atas apa? Meja. Berarti tidak apa? Tidak bijaksana. Sepatu tempatnya di mana? Kaki. Kalau ada orang naruh sepatu di mana? Di kepala. Itu berarti tidak bijaksana. Kenapa? Karena bukan tempat. Peci tempatnya di mana? Kepala. Ada orang jadikan peci sebagai sandal, itu berarti apa? Tidak bijaksana. Jadi bijaksana atau hikmah itu adalah meletakkan sesuatu, memposisikan segala sesuatu pada tempatnya yang pas, wa tanziluha manaziliha, dan meletakkan pada atau memposisikan pada posisinya yang sesuai. Jadi kesimpulannya, kita akan baca kesimpulannya. 6. Wasmuhu subhanahu al-hakim yatanawalu ma'nayaini kabirain. Al-ma'na al-awwal al-hukm, ay anna lahu subhanahu al-hukm kullahu fi dunya wal-akhirah. Wal-hukm huna yatanawalu al-ahkama salasa. Al-ahkamu al-kawniyati al-qadariyah, wal-ahkama al-diniyati al-shar'iyah, wal-ahkamu al-diniyati al-shar'iyah, wal-ahkamul jazaiyah. Jadi intinya nama Allah Al-Hakim itu maknanya ada dua. Ini kesimpulannya. Nama Allah Al-Hakim maknanya ada dua. Yang pertama maknanya adalah maha memberikan hukum. Maha memberikan apa? Hukum. Hukum di sini itu tidak identik dengan sanksi, nggih. Hukum di sini maksudnya adalah ketetapan. Apa? Ketetapan. Maha memberikan hukum atau ketetapan. Ai anna lahu subhana al-hukmu kulluhu fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah itu yang paling berhak untuk menentukan hukum di dunia dan di akhirat. Wal hukmu huna yatanawalul ahkama thalasah. Hukum atau ketetapan yang dimaksud di sini ada tiga. Yang pertama, al-ahkamul kauniyah al-qadariyah. Yang pertama adalah hukum berupa takdir. Ketetapan berupa takdir. Contoh, Allah menakdirkan ada yang kaya, ada yang apa? Miskin. Ada yang ganteng, ada yang kurang. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Itu adalah hukum dan ketetapan Allah terkait dengan takdir. Dan ini pasti bijaksana. Bijaksana Ustaz, bijaksana. Bojoku ora ayu, bijaksana. Kopi orang ganteng. Bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala bijaksana. Ketika menetapkan takdir itu pasti bijaksana. Satu, hukum terkait dengan takdir. Yang kedua, wal ahkamud diniyatus syariah. Hukum syariat. Hukum apa? Syariat. Tadi sudah kita jelaskan kan, perintah, larangan itu pasti bijaksana. Satu hukum apa wau? Takdir. Dua hukum apa? Hukum syariat. Yang ketiga, wal ahkamul jazaiyah. Al ahkamul jazaiyah itu artinya adalah hukum balasan. Napa? Hukum balasan. Orang yang beriman akan diberi balasan apa? Surga. Orang kafir akan diberi balasan neraka. Bijaksana mboten? Sangat bijaksana. Justru kalau semua orang masuk surga, itu tidak bijaksana. Masa orang jahat, orang kafir, enggak beriman masuk surga? Masa maling sama orang yang baik-baik akan disamakan? Enggak mungkin, enggak bijaksana. Coba sekarang ada bos perusahaan. Ada bos perusahaan. Antara karyawan yang rajin dengan karyawan sing bolos bae. Gajinya pada? Baca. Bijaksana? Enggak. Bijaksana itu kalau dibedakan antara yang rajin dengan yang malas. Ada mahasiswa tekun belajar, enggak pernah absen. Ada mahasiswa yang satunya sering absen. Kok sama-sama nilainya berapa? 4. IP-nya 4. Enggak bijaksana. Enggak sesuai dengan realita. Jadi Allah ketika menentukan orang kafir masuk neraka, orang beriman masuk surga, itu maha bijaksana. Lagi pula yang punya surga itu siapa? Allah. Yang punya neraka siapa? Allah. Ya terserah Allah. Tapi Allah enggak semena-mena. Yang masuk neraka yang memang orang berhak untuk masuk neraka. Yang masuk surga memang orang yang berhak untuk masuk surga. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang namanya orang baik ya wajar kalau dikasih balasan berupa kebaikan. Nopo kebaikan itu? Surga, wajar. Ini adalah makna yang pertama. Maha memberi nopo hukum atau ketetapan. Yang kedua, al-ma'na tsani al-ihkam ay alladhi lahu al-hikmatul balighatu fi khalqihi wa amrihi wa syar'ihi fala yakhluqu wa la ya'muru illa bima fihi al-maslahah wal hikmah 'alimaha man 'alimaha wa jahilaha man jahilaha. Yang kedua adalah maknanya al-hakim maha bijaksana. Napa? Maha bijaksana. Yang pertama tadi apa? Maha memberi hukum atau ketetapan. Yang kedua adalah maha bijaksana. Diambil dari kata al-ihkam. Ay alladhi lahul hikmatul balighah. Allah itu maha bijaksana, artinya Allah itu selalu memberikan kebijaksanaan yang sempurna fi khalqihi ketika menciptakan makhluknya. Wa amrihi ketika memerintahkan sesuatu, menetapkan sesuatu. Wa syar'ihi dan ketika membuat sebuah syariat. Pasti bijaksana. Sudah kita jelaskan ya sebagiannya. Fala yakhluqu wa la ya'mur illa bima fihi al-maslahatu wal hikmah. Tidak pernah Allah menciptakan sesuatu kecuali sesuatu itu ada maslahatnya. Tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu yang diperintahkan itu ada maslahatnya dan ada hikmahnya. Cuman alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Cuman yang tahu ya tahu, yang enggak tahu ya enggak tahu. Itu masalahnya. Jadi seluruh syariat Allah itu bijaksana. Bahkan sampai tangan itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri itu harus dipotong nopo tangannya, itu bijaksana. Ya Ustaz, bijaksana kepriwe? Ya bijaksana. Tapi yang dimaksud dengan mencuri di sini itu adalah mencuri sesuatu yang sudah ditetapkan kadarnya oleh agama kita. Jadi bukan mencuri apa? Sandal selen. Bukan. Jadi ada nisabnya. Jadi curian juga ada apanya? Ada nisabnya. Dan bukan di masa paceklik. Bukan di masa apa? Paceklik. Dan yang mengeksekusi itu adalah penguasa. Jadi bukan maling kecekel terus, graji, graji, graji. Bukan. Itu yang berhak siapa? Penguasa. Karena ketika orang dipotong tangannya, itu akan membuat efek nopo jera. Tapi kalau sekedar dikurung, maling ayam dikurung, ketemu maling motor, metu jadi maling motor ketangkap, ketemu maling mobil, keluar jadi maling mobil ketemu di penjara, ketemu dengan maling sepur. Ya. Betul jadi maling. Itu silsilah yang enggak ada putus-putusnya, tapi begitu dipotong tangan, kapok. Ya. Kisos juga sama. Walakum fil kisos hayatun. Sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan. Bagi orang yang baca ayat ini, loh kisos kok kehidupan? Oh kisos kok kisos kehidupan? Kisos itu kan kematian. Orang membunuh, terus hukumannya di nopo? Dibunuh. Berarti itu kehidupan apa kematian? Kematian. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat kisos itu adalah hayatun, kehidupan. Kehidupan buat siapa? Kehidupan.